إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal surah Al-An'am ini, setelah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, di mana Allah mengkhabarkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, cahaya dan kegelapan, dan menciptakan kalian semuanya, manusia secara khusus dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Subhanallah. Kemudian Allah menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa huwa Allahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Maka Allah mengatakan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Tidaklah datang kepada orang kafir ini, orang musyrikin ini, musyrikin Quraisy secara khusus pada saat itu. Wa ma ta'tihim min ayah, tidaklah datang kepada mereka tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang wahdaniyatullah dan menerangkan tentang benarnya Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, benarnya nubuah beliau, illa kanu anhu mu'ridin, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka semuanya berpaling, tidak mau ikut, namanya i'rad, tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sangat paham, sangat mengerti tentang kehidupan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam dari sejak kecilnya. Baik, mereka tahu di mana beliau keluar dan di mana beliau masuk. Menunjukkan betul-betul sangat mereka pahami siapa Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Akan tetapi bukan karena mereka tidak mengerti, bukan mereka tidak paham. Baik. Mereka memiliki akal, mereka memiliki pendengaran, mereka diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pembangkangan, itulah yang menjadikan mereka tidak mau mengimani Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Faqad kadzabu bil haqq, maka mereka pun mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, ketika datang kebenaran itu kepada mereka. Subhanallah. Fasawfayatihim amba'u makanu bihi yastahzi'un. Maka akan datang pemberitaan kepada mereka apa yang dulunya pernah mereka lakukan di dunia, dari istihza, dari memperolok-olok kebenaran dan memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tahu semuanya, mereka akan lihat semuanya apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Allah mengingatkan mereka, fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, berita-berita yang dulunya pernah mereka lakukan. Kemudian Allah mengingatkan bahwa orang-orang kafir Quraisy bukanlah manusia pertama, bukanlah generasi pertama, telah lewat banyak dari generasi-generasi sebelumnya. Dan hukum yang sama berlaku. Hukum yang Allah tetapkan di zaman dahulu kala itu pula yang berlaku. Di umat Nabi Allah Muhammad alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mendengar, kam ahlakna min qablihim, betapa banyak yang telah kami binasakan dari umat-umat sebelum mereka. Min qarnin, urun. Barakallahu fikum. Umat yang sangat banyak dari generasi ke generasi. Siapa mereka ini yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena harta mereka dibinasakan atau apa? Kalau harta, tidaklah hanya karena harta mereka dibinasakan. Bahkan mereka diberi limpahan nikmat berupa harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Umat-umat terdahulu ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, umur-umur yang panjang. Mereka berumur ratusan tahun. Kalian wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kufar musyrikin, pendek-pendek umurnya. Barakallahu fikum. Enggak sampai ratusan tahun. Yang lewat 100 tahun sangatlah sedikit. Umur mereka panjang-panjang, umat-umat terdahulu. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, makannahum fil ard. Mereka diberi kekuasaan, diberi kemampuan untuk mengolah bumi ini sehingga mereka bercocok tanam dengan hasil yang sangat berlimpah. Barakallahu fikum. Harta benda melimpah. Kemudian juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pasukan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu yang tidak diberikan kepada umat setelahnya. Baik. Yang Allah gambarkan kepada kita, makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Tamkin, kekuasaan. Jumlah mereka yang sangat banyak, kekuatan mereka, kemampuan untuk mengolah bumi ini. Mengeluarkan tambang-tambang yang sangat bernilai berharga pada saat itu. Malam numakil lakum, yang kami tidak berikan kepada kalian wahai orang-orang kafir Quraisy. Barakallahu fikum. Ini orang-orang Quraisy pada saat itu adalah orang-orang terkebelakang. Barakallahu fikum. Tidak ditengok negerinya mereka gersang. Kemudian karakter mereka tidak mau diatur, sehingga terjadi peperangan di antara mereka, antara kabilah-kabilah, antara satu dengan yang lainnya, terus-menerus turun-temurun. Tidak ada keistimewaan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ulang kepada kita tentang umat-umat terdahulu. Wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara. Umat-umat terdahulu kami turunkan kepada mereka air hujan dari langit bertahap sehingga mereka bisa bercocok tanam. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, di sela-sela perkebunan mereka, mereka buat pengairan sehingga tidak kekurangan mereka dengan air. Kanlah sumber kehidupan mereka, untuk mereka hidup, untuk bercocok tanam, untuk peternakan dan semua sisi-sisi kehidupan mereka, mereka butuh air. Air dari langit dan air dari pengairan. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ahlaknahum bidunubihim, maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Setiap rasul yang diutus kepada mereka, mereka menolaknya. Mereka membencinya, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Maka umat ini pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa itu, karena penentangan itu. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah musnah penduduk satu negeri, Allah Subhanahu wa taala munculkan generasi baru. Generasi yang lain. Yang ketika perangainya sama, maka akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama pula, dibinasakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan ini berlaku terus menerus. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sangatlah menentang. Tidak mau percaya apapun dan bagaimanapun mukjizat nampak kepada mereka. Burhan, keterangan-keterangan sangatlah jelas. Sampai-sampai Allah mengatakan, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin, seandainya kami menurunkan kepada engkau kitab wahai Muhammad, wahai Rasul, yakni Al-Quran, kami turunkan kepada engkau fi qirtasin, sudah langsung tertulis dalam kertas, turun dalam bentuk mereka bisa melihatnya, bukan cuma sekedar wahyu yang hanya engkau sendiri yang mendengarnya dan kau menyampaikan kepada orang-orang. Ini enggak. Seandainya kitab itu turun langsung dari langit dalam bentuk sudah jadi kitab di lembaran-lembaran, mereka melihat, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Walau nazzalna alaika kitaban bi qirtasin falamasuhu bi aydihim, bahkan mereka sudah meraba, menyentuhnya. Bukan cuma sekedar melihat, mereka sudah memegangnya. Laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubiin. Niscaya orang-orang kafir itu akan mengatakan, ah, ini cuma sihir belaka. Ayat yang serupa dengan ini kata Allah Subhanahu wa taala, walau fatahna alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun. Seandainya kami bukakan pintu langit untuk mereka, fadhallu fihi ya'rujun, kemudian mereka pun naik ke atas langit. Seandainya laqalu innama sukkirat absaruna, niscaya mereka akan mengatakan, ah, mata kita ini yang ketipu, atau kita ini yang sudah tersihir. Tapi mereka arahkan ke sana. Subhanallah. Mereka menganggap itu hanya sihir belaka. Ya, sekedar alasan untuk mengingkari dan menolak apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka sangat tahu bahwa bukanlah Rasulullah SAW sebagai seorang tukang sihir. Bukan syair, bukan pula majnun, bukan macam-macamnya seperti apa yang mereka tuduhkan tudingkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mereka tahu bahwa apa yang mereka tuduhkan itu, tudingkan itu tidak ada. Cuma sekedar alasan untuk mereka menolak kebenaran. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Sekali lagi, seandainya kami turunkan kepada engkau kitab yang sudah tercatat dalam lembaran-lembaran kertas, mereka pun bukan cuma sekedar melihat, tapi mereka sudah memegang, menyaksikan secara langsung turun dari langit. Laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Ini cewek orang kafir akan mengatakan, wah ini cuma sihir. La haula wa la illa billah. Illa sihrum mubin. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. La haula wa la illa billah. Hidayah adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan kehendak-kehendak siapa-siapa, tapi itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betapa inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa paman beliau termasuk orang-orang yang beriman. Ternyata Allah tidak pilih untuk sang paman menjadi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Baik, untuk mendapatkan hidayah. Akan tapi dia Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, ini barakallahu bikum. Ini pelajaran untuk kita bahwa dari umat-umat terdahulu lebih hebat, lebih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dari orang-orang yang ada pada saat itu. Ini pada saat itu diturunkannya Al-Qur'an ini, ini orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada apa-apanya dibanding umat-umat terdahulu. Barakallahu bikum. Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Maka umat ini pun sama halnya. Ketika mereka mengingkari dan mengkufuri kebenaran, menolak al-haq, maka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita kepada majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.